بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengatakan fulan ahlus sunnah sampai ia mengetahui darinya bahwa orang tersebut, fulan tersebut, terkumpul pada dirinya perangai-perangai sunnah. Tidak dikatakan baginya ahlus sunnah sampai terkumpul padanya sunnah seluruhnya. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan هناك أصول لأهل السنة مستمدة من كتاب الله ومن سنة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istawfaha fahuwa min ahli sunnati wa yasduku alaihi annahu thabitun ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Di sana ada landasan-landasan prinsip-prinsip ahlus sunnah yang diambil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa memenuhinya maka ia termasuk di antara ahlus sunnah, dan berlaku baginya sifat bahwa ia kokoh di atas apa yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wa man akhalla bi aslin min hadhihi al-usuli wa minha al-wala'u wal bara'u falaysa min ahli sunnati. Dan barang siapa merusak salah satu landasan dari landasan-landasan ini, di antaranya berloyalitas kepada orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir, barang siapa yang merusak salah satu landasan dari landasan-landasan ini, maka ia bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Faman dalla fi babil qadari aw fi babil asma'i was-sifati aw qala bil jabri aw qala bil irja'i aw tasawwafa aw waqa'a fi dalalati sufiyyati al-quburiyyati aw al-hululi aw wahdati al-wujudi aw fi tahazzubin wa ta'assubin lil-batili aw shay'in yunafi aslan min usuli ahli sunnati fahada laysa min ahli sunnati bal min ahli dalali wa qad yakunu mulhidan fadh-dhahiru wallahu a'lamu أن المؤلف يريد هذا. Maka barang siapa yang sesat di dalam bab takdir atau di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau berpendapat dengan madhab Jabriyah, atau berpendapat dengan mazhab Murji'ah, atau berpendapat dengan mazhab Sufiyah, atau terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan orang-orang sufi penyembah kubur, atau terjatuh ke dalam al-hulul, keyakinan bahwa Allah Ta'ala berada di dalam para makhluknya, atau terjatuh ke dalam wahdatil wujud, keyakinan bahwa segala sesuatu ini adalah Allah, atau terjatuh ke dalam bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok dan fanatik dengan kebatilan, atau sesuatu yang bertentangan dengan landasan dari landasan-landasan Ahlus Sunnah, maka orang ini tidak termasuk dari kalangan Ahlus Sunnah. Akan tetapi ia termasuk di antara orang-orang yang sesat, dan bisa jadi ia kafir. Maka yang nampak, wallahu a'lam, bahwasanya muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang beliau maksud adalah hal ini. Ya'ni la tashhad li insanin annahu min ahli sunnati illa idza 'arafta annahu min ahli sunnati wa annahu istawfa usul ahli sunnati. Yaitu janganlah engkau mempersaksikan bagi seorang pun bahwa ia termasuk di antara Ahlus Sunnah kecuali apabila engkau mengetahui bahwa ia termasuk di antara Ahlus Sunnah dan bahwasanya ia memenuhi landasan-landasan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Wa yuridu anna man akhalla bi aslin min usuli as-sunnati falaysa minhum. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah bahwasanya barang siapa merusak salah satu landasan dari landasan-landasan sunnah, maka ia bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Wa minha ihtiramus sahabati wa ikramuhum. Dan di antara landasan-landasan Ahlus Sunnah tersebut adalah menghormati para sahabah dan memuliakan mereka. Faman nala minas sahabati falaysa min ahlis sunnati. Maka barang siapa mencela salah seorang dari kalangan para sahabah, ia tidak termasuk di antara Ahlus Sunnah. Wa man abghadahum aw adahum aw kaffarahum wal iyadu billahi la yaf'alu hadha illa dhalun mughraqun fid dalali aw zindiqun wal iyadu billahi. Dan barang siapa membenci mereka para sahabah atau memungsuhi mereka atau mengkafirkan mereka wal'iyadu billah, tidaklah melakukan hal ini kecuali orang yang sesat, yang tenggelam di dalam kesesatan, atau orang yang wal'iyadu billah. والحاصل أن الشهادة لشخص بأنه من أهل السنة تحتاج إلى تثبت. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya persaksian bagi seseorang bahwa ia termasuk di antara Ahlus Sunnah butuh untuk dipastikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu semua itu akan ditanya. Wa ma'al asafi fa hunaka unasun yashhaduna li unasin bi nahum min ahli sunnati arma dulu'ihim fil bid'il kubral wadihati kasyamsi. Dan sangat disayangkan di sana ada orang-orang yang mempersaksikan bagi orang-orang yang lain bahwa mereka termasuk di antara ahlus sunnah, padahal bersamaan dengan keterlibatan mereka di dalam bid'ah-bid'ah yang besar, yang jelas seperti matahari. Wahadal amalu minal adillati ala ghurbati sunnati wa ahliha. Dan perbuatan ini termasuk di antara yang menunjukkan keterasingan sunnah dan ahlus sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan قال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت 72 هوى Al-Qadariyatu, Al-Murji'atu, Wasyi'atu, Wal-Khawariju. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan asal dari 72 hawa nafsu, yaitu 72 golongan yang sesat, adalah 4 hawa nafsu, yaitu 4 golongan yang sesat. Dari 4 hawa nafsu ini bercabang 72 hawa nafsu, yaitu dari 4 golongan ini bercabang menjadi 72 golongan. 4 golongan tersebut adalah Qadariyah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij. Inilah 4 asal usul 72 golongan yang sesat di dalam umat ini. Faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja minat tasayyu'i awwalihi wa akhirihi. Kemudian barang siapa mendahulukan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali atas seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbicara tentang para sahabat yang lain melainkan dengan kebaikan dan mendoakan mereka, maka sungguh ia telah keluar dari madhab Syiah. Yang pertama dan yang terakhir, dari awal sampai akhirnya. Wa man qala al-imanu qawlun wa amalun yazid yanqusu faqad kharaja min al-irja'i kullihi awwalihi wa akhirihi. Dan barang siapa mengatakan iman berupa ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang, sungguh ia telah keluar dari madhab Murji'ah seluruhnya, awalnya dan akhirnya. Wa man qala as-salatu fa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma' kulli khalifatin wa lam yaral khuruj 'ala sultani bisayfi wa da'a lahum bis-salahi faqad kharaja min qawlil khawariji awwalihi wa akhirihi. Dan barang siapa mengatakan boleh salat di belakang setiap orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah, dan jihad tegak bersama setiap pemimpin pemerintah, dan ia tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa dengan pedang, dengan senjata, dan ia mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka sungguh ia telah keluar dari pendapat orang-orang Khawarij awalnya dan akhirnya. Wa man qala al maqadiru kulluha minallahi khairuha wa syarruha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u faqad kharaja min qawlil qadariyati awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu sunnatin. Dan barang siapa mengatakan bahwa takdir-takdir seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, yang baik maupun yang buruk, Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, sungguh ia telah keluar dari pendapat orang-orang Qadariyah awalnya dan akhirnya, dan ia adalah Ahlus Sunnah. قال الشارح رحمه الله تعالى الإمام الشيخ ربيع بن هادي المطفلي رحمه الله تعالى mengatakan القول في أصل الفرق وأنهم هذه الفرق الأربع الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية. Pembahasannya tentang asal golongan-golongan yang sesat, dan bahwasanya asal golongan-golongan yang sesat tersebut adalah empat golongan ini: orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Qadariyah. Di sini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah tidak menyebutkan orang-orang Murji'ah, berbeda dengan yang ada di dalam matan. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا farji' ilaihi. Dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang hal ini dengan lengkap, maka silakan merujuk kepadanya. Wa hunal kalamul jadidu fis sahabati. Dan di sini ada ucapan yang baru tentang para sahabah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun yang setelahnya insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.